Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaqub SHMA. Buku jilid ke-4. Cetakan tahun 1989. Mulai halaman 419. Kitab tercelanya marah, dendam, dan dengki. Kitab tercelanya marah, dendam, dan dengki. Yaitu kitab kelima dari rubuk yang membinasakan dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang tidak berpegang kepada kemaafan dan kerahmatannya selain orang-orang yang mengharap. Dan tidak takut kepada buruk kemarahan dan keperkasaannya selain orang-orang yang takut. Ia yang mengangsur ke arah kebinasaan hamba-hambanya, di mana mereka tiada mengetahuinya. Dia mengerasi nafsu syahwat dan menyuruh mereka meninggalkan apa yang menjadi nafsu syahwat mereka. Dia mencoba mereka dengan kemarahan dan memberatkan mereka menahan kemarahan itu mengenai apa yang dimarahi mereka. Kemudian dia kelilingkan mereka dengan hal-hal yang tidak disukai atau al-makarih dan berbagai macam kesenangan. Dan ia menangguhkan kepada mereka untuk ia melihat bagaimana mereka itu berbuat. Dan dia mencoba dengan yang demikian akan kecintaan mereka untuk diketahuinya kebenaran mereka mengenai apa yang didakwakan mereka. Dia memperkenalkan kepada mereka bahwa tiada tersembunyi sesuatu pun kepadanya daripada yang dirahasiakan mereka dan yang dilahirkan mereka. Dia memperingati mereka bahwa ia mengambil mereka dengan sekejap mata secara tiba-tiba dan mereka itu tiada mengetahuinya. Dia berfirman, Ma yang duruna illa sayhatan wahidatan ta'ukhuduhum wahum yakhisimun. Fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarja'un. Artinya, tidak ada lagi yang mereka tunggu, melainkan suatu suara keras yang akan menyiksa mereka ketika mereka dalam berbantahan sesamanya. Mereka tiada berkesempatan menyampaikan pesan dan tiada pula dapat kembali kepada keluarganya. Surat Yasin ayat 49-50. Rahmat dan sejahtera kepada Muhammad Rasulnya yang berjalan para nabi-nabi di bawah benderanya dan kepada keluarga dan sahabat-sahabat imam-imam yang menunjukkan jalan dan penghulu-penghulu yang memperoleh keridhaan rahmat yang seimbang bilangannya dengan bilangan yang ada dari makhluk Allah dan apa yang akan ada dan memperoleh bagian dengan barokahnya orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang kemudian. Curahilah kesejahteraan dengan sebanyak-banyaknya. Adapun kemudian, maka sesungguhnya marah itu nyala api yang diambil dari api neraka Allah, yang dinyalakan, yang naik ke hati. Dan api itu menetap dalam lipatan hati, sebagaimana menetapnya bara api di bawah abu. Dan akan dikeluarkannya oleh kesombongan yang tertanam dalam hati tiap-tiap orang perkasa, yang keras kepala, seperti dikeluarkan oleh batu akan api dari besi. dan telah tersingkap bagi orang-orang yang memandang dengan nur keyakinan atau nurul yakin, bahwa manusia itu ditarik oleh urat darahnya kepada setan yang berkutuk. Maka barang siapa dikejutkan oleh api kemarahan, maka sesungguhnya kuatlah padanya kedekatan setan. Di mana setan itu berkata, engkau jadikan aku dari api, dan engkau jadikan dia, Adam, dari tanah. Dalam surat Al-A'raf ayat 12. Maka sesungguhnya keadaan tanah itu tetap dan tenteram, sedang keadaan api itu menyala-nyala, hilang, timbul, bergerak, dan bergejolak. Di antara natijah atau hasil dari marah itu ialah dendam dan dengki. Dengan dendam dan dengki, binasalah orang yang binasa dan rusaklah orang yang rusak. Dan tempat tinggal dendam dan dengki itu ialah sekumpul daging atau mudhok. Apabila daging yang sekumpal itu baik, niscaya baiklah tubuh yang lain bersamanya. Apabila dendam, dengki, dan marah itu termasuk di antara yang menghalau hamba Allah ke tempat kebinasaan, maka alangkah dia diperlukannya mengetahui segala kebinasaan dan keburukan-keburukannya, supaya ia menjaga yang demikian dan memeliharakannya, dan menghilangkannya dari hati, jikalau ada, dan meniadakannya, dan mengobatinya kalau sudah melekat pada hati, dan menyembuhkannya. Sesungguhnya orang yang tiada mengenal kejahatan, niscaya akan jatuh ke dalamnya. Dan orang yang mengenal kejahatan, niscaya akan jatuh ke dalamnya. Dan orang yang mengenal kejahatan, maka mengenal saja tidak cukup. Sebelum ia mengenal jalan, yang dengan jalan itu ia menolak kejahatan dan menjauhkannya. Kami akan menyebutkan percelanya marah dan bahaya-bahaya dendam dan dengki pada kitab ini. Dan bahaya itu akan dikumpulkan oleh penjelasan percelanya marah. Kemudian penjelasan hakikat marah. Kemudian penjelasan bahwa marah itu adalah mungkin dihilangkan asalnya dengan latihan atau riado atau tidak. Kemudian penjelasan sebab-sebab yang mengobarkan kemarahan. Kemudian penjelasan pengobatan marah sesudah bergejolak. Kemudian penjelasan keutamaan menahan kemarahan. Kemudian penjelasan keutamaan atau tidak lekas marah atau hilmun. Kemudian penjelasan kadar perkataan yang boleh untuk menolong diri dan bertobat dari kemarahan. Kemudian pembicaraan tentang arti dendam atau al-haqqat dan natijah atau hasilnya, keutamaan maaf dan kasih sayang. Kemudian pembicaraan mengenai tercelanya dengki, mengenai hakikat dan sebab-sebab serta mengobatinya, dan tujuan kewajiban pada menghilangkannya. Kemudian penjelasan sebab tentang banyaknya dengki di antara teman-teman sekaya, kawan-kawan, saudara-saudara, dan di antara anak paman dan famili-famili terdekat. Dan menguatnya dan sedikitnya pada orang lain dan melemahnya. Kemudian penjelasan obat yang meniadakan penyakit dengki dari hati. Kemudian penjelasan batas yang wajib pada meniadakan dengki dari hati. Wabillahi taufik, kiranya memperoleh taufik dari Allah. Penjelasan tercelanya marah. Allah Ta'ala berfirman, إِذْ جَعْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْهَمِيَّةَ هَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْجَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رُسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ wa aljamahum kalimat taqwa wa kanu ahakko biha wa ahlaha. Artinya, perhatikanlah ketika timbul dalam hati orang-orang yang tiada beriman itu perasaan kebencian atau kesombongan masa jahiliyah. Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman dan menetapkan kalimat takwa atau memelihara diri dari kejahatan untuk mereka, dan mereka lebih berhak dan patut untuk itu. Surat Al-Fat ayat 26. Tercelanya orang-orang kafir atau orang-orang yang tiada beriman disebabkan apa yang diperlihatkan mereka, kesombongan yang timbul dari kemarahan dengan batil. Dan terpujinya orang-orang mukmin disebabkan ketenangan yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Diriwayatkan Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, suruhlah aku dengan amal pekerjaan dan sedikitkanlah." Maka Nabi SAW menjawab, "Jangan engkau marah." Kemudian orang tadi mengulangi lagi. Lalu Nabi SAW menjawab, "Jangan engkau marah." Diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah. Ibnu Umar berkata, "Aku berkata kepada Rasulullah SAW, katakanlah kepadaku suatu perkataan dan sedikitkanlah. Mudah-mudahan aku memahaminya." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Jangan engkau marah." Maka aku ulangi perkataan tadi dua kali kepada Rasulullah. Tiap-tiap kali yang demikian, beliau kembali kepada jawaban, "Jangan engkau marah." La taghdab. Diriwayatkan Abu Ya'la dari Ibnu Umar. Dari Abdullah bin Amr, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah yang melepaskan aku dari kemarahan Allah?" Rasulullah SAW menjawab, "Jangan engkau marah." Diriwayatkan At-Tabarani dari Abdullah bin Amr. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Apakah yang kamu hitung membanting pada kamu?" Lalu kami menjawab, "Yang tidak dibanting oleh orang-orang lain." Maka Nabi SAW menjawab, "Tidak demikian, tetapi yang memiliki atau menguasai diri, yang memiliki atau menguasai dirinya ketika marah." Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah orang kuat itu dengan membanting. Sesungguhnya orang kuat ialah yang memiliki atau menguasai dirinya ketika marah." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ibnu Umar berkata, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menahan marahnya, niscaya ditutup oleh Allah auratnya, atau yang malu diketahui orang." Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Umar. Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam berkata, "Hai anakku, jagalah dirimu dari banyak marah. Sesungguhnya banyak marah itu meringankan hati orang penyantun." Dari Akramah mengenai firman Allah Ta'ala, "Wasayyidaw wa khasura." Artinya, "dan pemimpin dan orang suci." Surat Ali Imran ayat 39. Maka kata Akramah bahwa sayyidan pada ayat tadi artinya orang yang tidak dapat dikalahkan oleh marahnya. Abu Darda berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkan aku kepada amal yang memasukkan aku ke dalam surga. Nabi SAW menjawab, jangan engkau marah. Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan At-Tabarani dari Abi Darda. Yahya berkata kepada Isa alaihissalam, jangan engkau marah. Ia menjawab, aku tidak sanggup untuk tidak marah. Sesungguhnya aku manusia. Kata Yahya lagi, jangan engkau menyimpan harta. Isa alaihissalam menjawab, ini mudah-mudahan. Nabi SAW bersabda, marah itu merusakkan iman seperti buah pahit merusakkan madu. Diriwayatkan At-Tabarani dan Baihaqi dari Ba'ats bin Hakim. Nabi SAW bersabda, tiadalah seseorang itu marah melainkan mendekatkannya kepada neraka jahanam. Diriwayatkan Al-Basar dan Ibnu Udda dari Ibnu Abbas. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, barang apakah yang lebih berat? Nabi SAW menjawab, kemarahan Allah. Orang itu bertanya lagi, apakah yang dapat menjauhkan aku dari kemarahan Allah? Nabi SAW menjawab, jangan engkau marah. Diriwayatkan Ahmad dari Abdullah bin Amr. Menurut akhar atau kara kata para sahabat dan orang-orang terkemuka, di antara lain ialah Al-Hasan Al-Basri berkata, hei anak Adam, tiap kali engkau marah, maka engkau itu melompat, dan hampirlah engkau melompat suatu lompatan, maka jatuhlah engkau dalam api neraka. Dari Iskandar Zulkarnain diriwayatkan bahwa ia bertemu dengan salah seorang malaikat. Lalu ia berkata, ajarilah aku suatu pengetahuan yang bertambah aku dengan pengetahuan itu, keimanan dan keyakinan. Maka malaikat itu menjawab, jangan engkau marah. Sesungguhnya setan itu lebih berkuasa atas anak Adam ketika anak Adam itu marah. Maka tolaklah kemarahan itu dengan menahan marah dan tenangkanlah dia dengan kasih sayang. Jagalah dari tergopoh-gopoh. Sesungguhnya engkau apabila tergopoh-gopoh, niscaya engkau telah menyalahkan keuntungan engkau. Hendaklah engkau itu mudah, lemah lembut bagi yang dekat dan bagi yang jauh. Dan janganlah engkau itu terlalu keras dan keras kepala. Dari Wahab bin Munabih yang meriwayatkan bahwa seorang pendeta berada di gerejanya, maka setan bermaksud menyesatkannya. Lalu setan itu tidak sanggup. Maka setan tersebut datang kepada pendeta tadi, sehingga mendekatinya. Lalu setan itu berkata kepada pendeta tersebut, bukalah. Pendeta itu tidak menjawab. Lalu setan itu berkata lagi, bukalah. Sesungguhnya jikalau aku pergi, niscaya engkau menyesal. Tetapi pendeta itu tidak juga menoleh kepada setan itu. Lalu setan tadi berkata, sesungguhnya aku ini Al-Masih. Maka pendeta itu menjawab, jikalau engkau Al-Masih, maka apa yang akan aku perbuat dengan engkau? Bukankah engkau telah menyuruh kami beribadah dan bekerja sungguh-sungguh? Dan engkau menjanjikan kepada kami akan hari kiamat. Kalau engkau datang kepada kami pada hari ini dengan yang lain, niscaya kami tiada akan menerima dari engkau. Lalu setan itu menjawab, sesungguhnya aku ini setan. Aku bermaksud menyesatkan engkau. Lalu aku tidak sanggup. Maka aku datang kepada engkau supaya engkau bertanya kepadaku apa yang engkau kehendaki. Lalu akan aku terangkan kepada engkau. Pendeta itu menjawab, aku tidak bermaksud bertanya kepada engkau sesuatu. Wahab bin Munabih meneruskan riwayatnya. Maka setan itu berpaling membelakang. Maka pendeta itu bertanya, apakah tidak engkau dengar? Setan itu menjawab, ada. Lalu pendeta itu berkata, terangkanlah kepadaku, budi pekerti mana dari anak Adam yang lebih menolong engkau di atas mereka? Setan itu menjawab, kemarahan, bahwa seseorang apabila marah, maka akan kami balik-balikkan dia, seperti anak-anak kecil membalik-balikkan bola. Kaisamah bin Abdurrahman, seorang tabi'in yang kepercayaan, berkata, setan itu berkata, bagaimana anak Adam dapat mengalahkan aku? Apabila ia rela atau setuju, niscaya aku datang, sehingga aku berada dalam hatinya. Dan apabila ia marah, niscaya aku terbang, sehingga aku berada pada kepalanya. Ja'far bin Muhammad berkata, kemarahan itu anak kunci semua kejahatan. Sebagian orang Ansor atau orang-orang Muslim Madinah yang membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kepala kedunguan itu marah, panglima kedunguan itu marah. Barang siapa rela dengan kebodohan, niscaya ia tidak memerlukan kesantunan. Kesantunan itu hiasan dan kemaafan. Dan kebodohan itu kekurangan dan kemadorotan. Dan diam daripada menjawab pertanyaan orang itu dungu. Dan diam daripada menjawab pertanyaan orang dungu itu adalah jawabannya. Mujahid berkata, kata iblis, aku tidak dapat dilemahkan oleh anak Adam. Mereka tidak akan dapat melemahkan aku pada tiga hal. Satu, apabila salah seorang mereka mabuk, lalu kami ambil dengan talinya, maka kami halo dia kemana kami kehendaki, dan ia bekerja untuk kami dengan yang kami sukai. Dua, apabila ia marah, niscaya ia berkata dengan apa yang tiada diketahuinya, dan ia berbuat dengan apa yang disesalinya. Yang ketiga, ia kikir dengan apa yang ada dalam tangannya, dan ia bercita-cita atau berangan-angan dengan apa yang tidak disanggupinya. Ditanyakan kepada seorang ahli hikmah atau filosof, apakah yang membuat si Anu dapat memiliki atau menguasai dirinya? Filosof itu menjawab, apabila ia tidak dihinakan oleh nafsu syahwatnya, ia tidak dibanting oleh hawa nafsunya, dan ia tidak dikalahkan oleh kemarahannya. Sebagian mereka berkata, awaslah jadi kemarahan. Sesungguhnya marah itu membawa engkau berkesudahan kepada kehinaan meminta maaf. Ada yang mengatakan, jagalah dirimu dari kemarahan, maka sesungguhnya kemarahan itu merusakkan iman, sebagaimana buah pahit merusakkan madu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, perhatikanlah kepada kelemah lembutan orang ketika marahnya dan amanahnya ketika rakusnya, dan apa yang diajarkannya engkau dengan kelemah lembutannya apabila ia tidak marah, dan apa yang diajarkannya engkau dengan amanahnya apabila ia tidak rakus. Khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menulis surat kepada karyawannya, bahwa engkau tidak menghukumkan seseorang ketika engkau marah, maka tahanlah orang itu Lalu apabila kemarahan engkau telah tenang, maka keluarkanlah dia dari tahanan. Lalu hukumkanlah orang itu menurut dosanya, dan tidak engkau melewati dari 15 kali cemeti. Ali bin Zaid berkata, seorang laki-laki dari Quraisy telah berkata begitu kasar kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lalu Umar menekurkan kepalanya pada masa yang lama. Kemudian ia berkata, aku bermaksud bahwa aku dikejutkan oleh setan dengan kemegahan kekuasaan. Maka aku memperoleh daripada engkau pada hari ini apa yang akan engkau peroleh daripadaku pada hari esok. Sebagian mereka berkata kepada anaknya, wahai anakku, akal itu tidak tetap ketika marah. Sebagaimana tidak tetap nyawa orang itu yang hidup pada dapur roti yang menyala-nyala. Manusia yang paling sedikit marahnya ialah orang yang lebih berakal. Maka jikalau ia untuk dunia, niscaya adalah ia cerdik dan tipu daya. Dan jikalau ia untuk akhirat, niscaya adalah ia lemah lembut dan berilmu. Ada yang mengatakan, marah itu musuh akal dan marah itu hantu atau mamuk bagi akal. Adalah Umar radhiyallahu anhu apabila berpidato, niscaya ia mengucapkan dalam pidatonya, memperoleh kemenangan dari kamu, orang yang menjaga dirinya dari kerakusan, hawa nafsu, dan kemarahan. Sebagian dari mereka berkata, barang siapa mengikuti nafsu syahwatnya dan kemarahannya, niscaya dua hal itu menghalaukan kepada api neraka. Al-Hasan Al-Basri berkata, di antara tanda orang muslim ialah kuat pada keagamaan, hati-hati pada kelunaan, iman dan keyakinan, ilmu pada kelemah lembutan, pintar pada berteman, memberi pada kebenaran, sederhana pada kekayaan, berbaik-baik pada kemiskinan, berbuat baik pada kekuasaan, menanggung beban pada berteman, dan sabar pada kesukaan, dan sabar pada kesukaran. Ia tidak dikalahkan oleh marah, tidak dilarikan oleh kesombongan, tidak dikalahkan oleh nafsu syahwat, tidak diberi malu oleh perutnya, tidak diringankan oleh kelobaannya, dan tidak dipendekkan oleh niatnya. Maka ia menolong orang yang beraniaya. Ia kasih sayang kepada orang yang lemah. Ia tidak kikir, tidak mubazir, tidak royal, dan tidak terlalu berhemat terhadap keluarganya. Ia memberi ampunan apabila ia dianiaya dan memberi maaf dari orang bodoh di mana dirinya dalam kesusahan dan manusia lain dalam kemewahan. Orang berkata kepada Abdullah bin Al-Mubarak, terangkanlah kepada kami kesimpulan kebagusan budi pekerti dalam suatu kata-kata. Lalu Abdullah menjawab, meninggalkan marah. Salah seorang nabi berkata kepada orang yang mengikutinya, siapa yang menjamin kepadaku bahwa ia tidak marah, maka ia bersama aku pada tingkatku, dan ia sesudahku menjadi khalifahku. Lalu seorang pemuda dari kaum itu menjawab, aku. Kemudian nabi itu mengulangi lagi, dan pemuda tersebut. Kemudian nabi itu mengulangi lagi pada pemuda tersebut. Lalu pemuda itu menjawab, aku akan menepati jaminan itu. Maka manakala nabi tersebut meninggal, niscaya pemuda tadi berada pada tingkatnya sesudahnya. pemuda tadi ialah Zulkifli namanya. Catatan, Zulkifli artinya mempunyai jaminan. Ia dinamakan dengan nama tersebut karena ia menjamin dengan marah dan menepatinya. Maksudnya, ia menjamin tidak marah dan ia menepati jaminan itu. Wahab bin Munabbih berkata, kufur itu mempunyai 4 sendi, yaitu marah, nafsu syahwat, bodoh, dan lubang.